Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan kasih sayangnya kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai ayat 94 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi mencoba membedakan antara al-ba'sa dengan ad-dharra, yang intinya sama-sama penderitaan. Namun al-ba'sa, kesempitan, itu musibah yang terkait menimpa di luar diri manusia. Al-ba'sa, kesempitan, sering terkait dengan faktor eksternal. Ya. Sementara ad-dharra adalah musibah yang mengancam keselamatan jiwa manusia yang terkait dengan faktor internal. Jadi al-ba'sa eksternal, ad-dharra internal. Dua-duanya adalah musibah, penderitaan, kesempitan. Contoh dari internal ini adalah rasa sakit yang diderita di dalam jiwa. Sementara al-ba'sa ini mungkin hilangnya harta benda. Memang tubuh kita nggak sakit, cuman lihat harta benda habis terbakar misalnya, itu juga musibah. Sawit tidak laku dijual, itu juga penderitaan. Tetapi itu adalah yang datang dari eksternal. Sementara rasa sakit akibat penyakit flu yang menderita tubuh atau batuk yang kita derita, itu adalah internal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dan amat kasih, sehingga tidak ada musibah yang diturunkan sebelum ada peringatan yang disampaikan oleh para nabi akan bahaya kekufuran dan nikmatnya saat beriman. Maka di sini di satu sisi, di sisi yang lain ayat 94 ini menjelaskan ketika datangnya musibah dan penderitaan, baik faktor eksternal ataupun internal, itu bukanlah merupakan akhir dari segala hidup, akhir dari kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah menurunkan penderitaan, kesempitan, baik faktor eksternal ataupun internal, bertujuan la'allahum yatadarru'un, supaya mereka kembali kepada rel yang benar. Ini menarik Ustaz Perdana. Ya. Kisah-kisah yang telah kita kaji beberapa hari ini, dari kaum Syu'aib yang baru saja kemarin kita kaji, kaum Lut sebelumnya, kaum Nuh ada juga, kaum Musa, Nabi Soleh, itu semua menjadi pelajaran yang ditutup oleh ayat ini, bagaimana semua nabi diutus dan akhir dari perjalanan mereka itu adalah kehancuran. Ya. Bagaimana Ustaz Perdana melihat bahwa kehancuran itu adalah pelajaran bagi generasi selanjutnya? Iya, betul sekali. Bahwasanya seorang manusia itu tentunya harus belajar daripada sejarah masa lampaunya. Artinya ketika dia melihat bahwa adanya kehancuran itu apa sebabnya, dan itu harus dijauhinya. Ketika dia melihat semangat perjuangan yang barusan kemarin kita peringati hari pahlawan kita, kita melihat bagaimana para pahlawan dulu berjuang. Kenapa mereka sanggup berjuang, mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan itulah yang harus kita tiru saat sekarang ini. Jadi sebenarnya suatu kehancuran itu bukan hanya merupakan musibah untuk menghancurkan yang namanya kemaksiatan atau kebatilan, akan tetapi ketika Allah menghancurkan itu, tujuannya adalah agar generasi-generasi mendatang itu dapat mengambil pelajaran terbaik agar jangan kejadian sama terulang kepada diri mereka. Ini dia, tapi sayangnya Ustaz Jenal, kalau kita perhatikan kembali saat sekarang ini, ternyata tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kaum-kaum nabi terdahulu yang ingkar itu ada saat sekarang ini. Iya. Ketika dahulu dilarang untuk liwat dan Allah hancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam dengan perbuatan homoseksual mereka. Kita kembali kepada zaman sekarang kita, kehidupan kita sekarang ini, ternyata malah ada usaha-usaha untuk melegalkan homoseksual, usaha-usaha untuk mengakui homoseksual. Pertanyaannya, ini di mana kesalahannya? Apakah kita tidak belajar dari sejarah atau kita tidak pernah takut lagi dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, homoseksual, lesbi, penyimpangan seks yang ma'ruf kita kenal itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji. Itu adalah salah. Saya rasa semua umat Islam itu tahu secara mendasar. Karena apa? Karena memang naluri manusia itu sendiri pun telah menolak. Cuman satu hal yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa yang sudah melakukan, bertobatlah. Karena ketika dia mencoba tabrir, ini kondisi seperti kata Ustaz Perdana, ada usaha untuk menghalalkan, sebenarnya artinya itu apa? Sebenarnya mereka tahu bahwa ini haram. Iya. Maka ada usaha untuk dipaksa dihalalkan. Untuk dia legalkan. Nah, kalau menurut saya nggak usahlah dihalalkan. Tetapi bertobatlah, yang sudah, sudahlah. Itu menariknya konsep Islam ini, falahu ma salafa. Iya. Yang telah lalu, ya sudahlah. Sudahlah. Karena Islam itu adalah agama progresif, agama yang menatap masa depan dengan cerah. Mau bagaimana lagi? Bahkan kita juga menyarankan bagi orang yang sakit mungkin akibat penyimpangan seksual ini, berobat dan bertobatlah. Bagi masyarakat yang melihat orang yang terinfeksi dengan penyakit-penyakit akibat penyimpangan seksual, baik langsung ataupun tidak langsung, baik sengaja ataupun tidak sengaja, berobat dan jangan kucilkan orang yang menderita ini. Karena apa? Karena ini adalah mungkin dia tersilap, dengan tobatnya mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai individu masyarakat jangan memperparah masalah dengan mengucilkan mereka. Apalagi kalau misalnya tidak ada efek langsung bahwa dia dapat menular hanya karena berteman dengan orang yang terinfeksi penyakit tertentu akibat penyimpangan seksual. Ini menjadi penting supaya apa? Supaya kita dapat menutup lubang-lubang kekejian di tengah masyarakat ini akibat penyimpangan. Karena apa? Karena kata orang yang ada seorang yang mengatakan, ketika orang yang terinfeksi HIV atau AIDS dan dia tidak diterima, dia akan bisa menimbulkan penyakit itu kepada semua orang. Iya. Kan itu menjadi dampak yang sangat berbahaya di bumi ini. Tetapi ketika kita masyarakat muslim yang mungkin bisa menerima, mengayomi dia, dan itu mungkin bisa memperkecil ruang lingkupnya. Iya, artinya tidak boleh mengucilkan seseorang. Ini tadi kembali kepada memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada orang lain, merangkul sebanyak-banyaknya. Karena apa? Memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu hal yang cukup menarik yang berkaitan dengan juga dengan keterangan ayat ini adalah bahwasanya Allah sudah memberikan, sudah menjelaskan mana yang terbaik dan mana yang buruk, yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Jadi ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua, terutama sekali bagi kita yang menjalani kehidupan saat sekarang ini. Allah sudah jelas memberikan arah mana yang dituju oleh orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang jahat itu dihancurkan oleh Allah, sedangkan yang baik itu akan tetap baik di sisi Allah dan juga berguna bagi kehidupan alam semesta ini. Ya. Jadi mungkin satu himbauan kepada semuanya adalah bahwa hendaklah kita kembali kepada kebaikan dan juga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan yang kuat bahwasanya apapun yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan kehidupan kita. Ketika kita menyalahi aturan Allah itu, sebenarnya itu adalah untuk menghancurkan kehidupan kita juga. Nah, ini yang menarik karena saat sekarang ini ada usaha-usaha dari pemerintah, sudah ada langkah-langkah yang maju ke depan seperti memberantas yang namanya pornografi dan pornoaksi dengan undang-undang itu. Ini harus disikapi dengan pandangan-pandangan positif, bukan malah meragukan atau hanya melihat hanya sebagai sebuah usaha yang menghalangi gerak dan aktivitas sebagian orang tertentu. Cobalah kita membuka kembali wawasan kita bahwasanya kalau hal-hal yang positif itu akan baiklah untuk semua orang, begitu. Dan kalau kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang negatif atau melegalkan hal negatif, sebenarnya itu tidak akan pernah bisa memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat, akan tapi malah sebaliknya menghancurkan masyarakat itu sendiri. Iya, benar sekali Ustaz Perdana bahwa ajaran Islam itu ajaran yang ingin kebaikan dan menatap masa depan dengan cerah. Ketika masa depan harus ditatap dengan cerah, itu haruslah dimulai dengan sesuatu yang baik. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita berpikir positif kepada orang yang sudah terlanjur berbuat untuk mengimbangi perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Betul. Mungkin dulu tidak saja pornografi yang terlibat di pornografi atau pornoaksi atau dengan penyakit-penyakit menular atau penyimpangan seksual, tetapi juga mungkin ada dulu yang pernah melakukan korupsi atau mungkin dulu pernah ada menyakiti orang lain. Kita semua umat Islam pasti pernah bersalah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Imbangi perbuatan yang dulu pernah kita lakukan kesalahan yang banyak dengan perbuatan baik yang lebih banyak dari kejahatan yang pernah. Mungkin dulu pernah korupsi sampai 100 juta, kenapa tidak kita sedekahkan 200 juta misalnya. Dengan rupanya uang yang berputar dari hasil korupsi itu mendapatkan harta berlipat ganda. Mungkin dulu kita menyebarkan pornografi kepada orang, kenapa enggak kita sebarkan dakwah, kita relay misalnya siaran RRI ini ke seluruh pelosok dunia sehingga dapat tercerahkan dengan ceramah-ceramah agama. Nah, itu satu hal supaya apa? Kita menatap masa depan dengan cerah. Tidak ada kata mati untuk bertobat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berkata la'allahum yatadarrun. Mudah-mudahan mereka tadarru. Amman yujibul muttaru izada'a. Siapa yang akan menjawab doa orang-orang yang kejepit apabila dia berdoa. Jadi tadarru' ini pernah dilakukan oleh para nabi. Di antaranya ada dalam Al-Quran kita sebutkan wabasi huzni ilallah. Saya serahkan kesedihan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan seperti ayat yang tadi kita sebutkan sebelumnya, doa itu dikabulkan ketika kita merasa terjepit, merasa terhina, merasa dosa kita tidak dihapuskan, sehingga kita berdoa tiap malam. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ro yang dikutipnya dari seorang ulama, rubba ma'syiatin awrosa zullan was tingkaron khairun min yang artinya betapa banyak kemaksiatan yang mewariskan kepada kehancuran hati, rasa bersalah lebih baik daripada min ta'atin awrosa zillan was tikbaron, daripada ketaatan tapi menimbulkan rasa angkuh dan takabur. Boleh jadi dosa yang pernah kita lakukan itu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, salah satu kandungan dari keterangan ayat ini bahwasanya di penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yadarraun, agar mereka itu menjadi orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya memberikan salah satu solusi kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu dengan jalan menjadikan, merasakan diri kita itu rendah dan lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kunci. Kenapa? Karena selagi seorang manusia menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang hebat, mampu mengatur kehidupan dengan caranya sendiri dan jalannya sendiri, maka sebenarnya orang seperti itu sudah meninggikan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamanya hal-hal yang seperti ini, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau ingin bahagia dalam kehidupan ini, tundukkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadikan hidup Anda itu menjadi lebih nyaman dan lebih tenang, maka tundukkanlah diri Anda dan banyak-banyaklah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi insan-insan mulia di bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan musibah yang menimpa kita, mungkin ada yang mendengar masih berbaring di tempat tidur, atau mungkin ada yang menderita kerugian baik akibat bisnis ataupun mungkin perekonomian lagi lesu, jangan pernah berputus asa. Karena apa? Ini mungkin langkah yang diberikan Allah untuk lebih dekat kepada dirinya. Gunakan momentum ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ambil wudu, ambil sejadah, sholat, berdoa, mudah-mudahan kegundahan menjadi hilang dan kedekatan kepada Allah pun menjadi bertambah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anabi.